wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin hadirat sekalian, monggo kita ngaji nerusaken balan kitab Nasihatul Ibad ingkang dumugi makola kaping 6 nanging dereng tetak. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapane uwong iku qoro'a maca sapa man kula yaumin ing dalem saben dina mi'ata ayatin ing 100 ayat faqad atta mongko teman-teman nekani sapa man hakol qiraati ing hae maca. Para hadirin rumiyin dipun terangaken. Sapa wonge maca Sapa wonge salat 12 rakaat salat sunat mbuh iku qobliyah mbuh iku ba'diyah. Tiang niki termasuk di buku ahli salat. Sapa wonge poso sak wulan 3 dina tanggal 13 sekawan 11 gangsal 11 tiang niki di buku ahli poso. Sak niki sinten tiang sak pendinten maos Al-Qur'an 100 ayat. Tiang niki ke buku ahli maca Al-Qur'an. Sayat apa ae? Sapa wonge maca Qur'an sak dina 100 ayat. Tiang niki termasuk di buku golongane wong ahli maca Qur'an. Kapan kurang saka niku besok gak digolongno wong sing ahli maca Qur'an. Iki ngaji niki tinggal pengamalane mawon. Ya napa pun dilakoni ya sembayange kok. Nggih, sing dicekno Kiai Mudzakir sadurunge zuhur petang rakaat. Mantun zuhur rong rakaat. Sadurunge asar petang rakaat. Mantun maghrib rong rakaat. Sadarenge isak rong rakaat. Mari sak petang rakaat padha mbek salat Lailatul Qadar. Sak durunge subuh rong rakaat. Nek gelem ngono padha karo wong ahli salat. Besok digerupno ahli sembahyang. Nek gak ngono gak katut grupe. Iki monggo dilakoni nggih. Muga-muga ngaji iki kene dibarengi hidayah. Iso nglakoni. Ini ki sapa wonge niki dawuh sinten rumiyin adoh iki dawuh Abdullah bin Mubarak nggih dawuhipun mekaten sapa wonge angger sak dina maca Quran 100 ayat niku di buku wong ahli maca Quran 100 ayat niku berarti nek mari salat nek limang wektu 20 ayat. Nggih monggo ditelanteni niki ijazah langsung. Ngaji niki langkung mandi timbang ijazah teko biasa nggih. Nyuwun biasa-biasa nyang kiai karo ngeten iki malah mandi ngaji ngeten iki. Mergo karuan kitabe karuan sing dawuh. Dadi sedina suwengi pun sampak kurang saka 100 ayat. Gimana kok dibetah-betah no dicacah mulai menih. Satu ayat. Yang disingi sok nek saged urut sedina iki satu sayat burine nek satu sayat burine satu sayat burine ngoten urut nek mboten saged yo disingi iso wae golek ayat sing ndek-ndek ngene turutan iku lak ndek-ndek sih bangsane wal asri ngene iku bangsane inna toina iku lak wis ayat ta. Wong gek kene unine ngono, sapa wonge sak bendina maca 100 ayat, wong iku di buku nekane hae maca Quran, berarti di buku ahli ibadah. Kok ahli ibadah? Ahli maca Quran. Nah, ayat ndek kok dawa, karena penjelasane. Pokok ayat ngono ae aja kadek takon niku ayat ndek napa dawa wabani Israil ngono iki ya wis pokok ayat ndek kenek dawa kenek mulane nek dijajahi aja kakan takon ngoten niku ngangge poso napa mboten no jawabane paling nggih dalu napa siang dalu mantun isak napa mari jam 1 jam 2 ngono niku jenenge ngebot-ngebot awake dhewe. Nek wis ana kata-kata sak gendina, bah sampe cecil, bah sak ndekan, bah awan, bah bengi, pokok 100 ayat iku wis di buku. Ngekeh-ngekeh no maca Al-Qur'an. Ngono ae. Tapi ana maneh sing luwe ampuh mburi iki. Timbangane 100 ayat ampuh sing mburi niki. Wah iki. Ampuh malih. Wa qira'atul munjiyati utawi maca ayat-ayat munjiyat. Munjiyat ku maknane nyelametno. Asabaati kang pitu iku aula luweh utama. Niki enten maca surat munjiyat kabeh pitu niku luweh utama timbang maca ayat 100 ayat. Apa rupane nomor 1 wa ya utawi pitu iku alif lam mim tanzil surat alif lam mim tanzil nomor 1 sampean waca iku alif lam mim tanzil iku surat sajdah nggih sampean tulis cekak lali juz 13 juz 21 nggih endi ana 13 setunggal juz 21 ayate kabeh 30 ayat nggih sampean buka juz 21 ayate kabeh 30 ayat mek 30 ayat ae niku kawitane surate alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin ngono ku sak teruse nganti 30 ayat nomor 1 nomor 2 wa yasin lan surat yasin kaitane yo yasin ngono surat yasin niku ayate 83 ayat. Ayate 83 ayat. Iki akeh sing hafal kejaba sing gak hafal. Malah enten kula nate dijasai guru kula. Maca surat Yasin sepisan ganjarane padha karo ping 41. Ya apa carane? Yasin diwaca ping 7. Mantan-mantan terus no wal Quran ini hakim sak terus eh sampak teko gimana ko zalika taqdirul azizil alim zalika taqdirul azizil alim diwaos ping 14 jadi pitu ambek 14 selikur mantan-mantan terus no male zalika taqdirul azizil alim wal komaro sak terus eh sampak teko salamun qawlam mir rabbir rahim ping 16 16 sampai selikur pinten? 13 pitung. Diterusno salamun qaulam mir rabbir rahim famtazil yam ayyul mujrimun sak teruse sampai teko awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala teko bala ping 4 37 sampai 4 41 lah niku maca yasin sepisan nek dimodel ngono iku fadilai podo karo moco yasin ping 41 apa enak sih podo karo ping 41 podo mek ngene iki lho salat 4 rakaat sak durunge zuhur iku podo karo ganjarane sembahyang tahajud. Jamaah sholat isya niku ganjarane podo karo sholat sunat setengah wengi. Jadi sampai kait maghrib sembahyang sunat sampai jam 12. Salam takbir, salam takbir, salam takbir. Mulai maghrib sampai jam 12. Karo jamaah isya tok iku ganjarane podo. Lah apa mana jamaah isya terus sembahyang-sembahyang tambah nemen. Bukan berarti terus nek ngono gak usah sunat-sunat jamaah isae padha ae. Lah iki jenenge wong tak tepak ngene iki. Kata-kata koyok iku mesti gak padha, nggih ta? Nggih. Sapa sing gelem jamaah subuh ganjarane padha karo salat sunat sewengi muput jamaah subuh. Dadi cek gede ganjarane jamaah subuh timbang jamaah salat isya. Nek ngono sembayang anu ae jamaah subuh ae. Gak usah jamaah isya soalé wis kerantus sih mung sewengi muput tok. Nek isya setengah wengi, lah nek subuh sewengi ya wani subuh tok ae gak ada isya. Oh, iku tunggale iku mang. Gak oleh ngono iku. Niki perlune napa? Nyenengno jamaah. Nyemangeti mboten ateges nglereni wong ibadah, nyemangeti ibadah. Nomor 3 wa fusilat. Surat Fusilat niku kaitane Hamim niki lho. Surat Hamim sajedah. Ayate 50 ayat. Juz sekawan likur ayate kabeh 50 kaitane Hamim. Nek maca Hamim iku kane aja dawa-dawa iku matobi'i. Hamim. Lho ngene. Aja kok Hamim. Iku gak ana hamzah iku. Kam asal nakoso iki gak katut. Dadi sing kam asal nakoso iku dadi huruf telu. Kapan kam asal nakoso nggo kono gak ana hae berarti dadi mek loro. Ha ngono tok. Ha alif tok. Ha mim ka oleh ha mim ka oleh mime telung alif niku mat lazim tangzilum minar rahmanir rahim niku kaitane sak ruse kitabung fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun sak teruse ngantos pinten 50 ayat. Nomor sekawan wat dukon. Surat dukon. Dukon ini maknanya beluk. Surat dukon niku juz langkung ayatnya 50 ayat. 50 ayat kaitannya Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatihi mubarakah sak teruse. Lajeng nomor gangsal wal waqiatu lan surat waqiah. Surat waqiah niku nek diwaca ngarakno jalbur rezeki jare wong-wong. Juz 17 ayat 96. Idza waqa'atil waqiatu laisa liwaqati'a kadzibah. Iku nek diwaca marakno rezekine kathah. Yo sok maca ni surat Waqiah niku niate sun maca Quran golek ganjaran yang akhirat kanggo sangu mati. Engko terus rezekine niku kribon ngoten lho. Nek ngene malah keliru maca surat Waqiah arek cek sugih. Oh salah iku, salah iku. Aja ngono. Sapa sing gelem maca surat Waqiah iku marakno diparingi rezekine lancar. Tapi oleh maca aja niat golek rezeki. Macane lillahi taala krana golek ridane Gusti Allah. Wis kribon dhewe. Salat duha niku nggih marakno sugih. Tapi aja ngene salat duha rek cek sugih. Salah. Usali sunnata duha rakaatane li cek sugih. Allah. Salah. Lillahi taala melulu golek ridane Allah terus rezekine kribon ngene lho. Aja diniati sing elek. Ini yang singa. Lajeng nomor piro ini? Nomor 6 ya. Wal hasru lan surat hasr. Surat hasr niku juz 28. Jumlah ayatnya 21. Kawitane subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Sak teruse ngantos 21 ayat surat Hasr. Sampe catet, sampe lakoni, engko nanti catet gak dilakoni. Diwaca. Sak pendina ngene iku. Nomor 7 wal mulku lan surat Tabarok. Surat Tabarok niku juz 29 ayat 30 ayat. Niki wonek di jumlah kawan, tak mau boso seket, tolong uluh, seket, uluh. Niki nek gelem maca marakno selamat dunyo akhirat. Mulane diarani surat Munjiat. Sampean nek gak hafal Quran, yo iki hafalno. Ambek turutan niku mulai amma iku. Ambek ditambah surat Ar-Rahman ta opo. Ambek ditambah surat-surat Kahfi ta opo. Wah, kayak menambahan itu. Mosok Quran gak apal. Jadi nak imam itu kelibat-kelibat al-hakum mutakasur. Mari ngono kulhu. Iki jenis kiai al-hakumut yang ini gitu. Mosok imam itu gak diantar al-hakumut. Pokoknya bangsa ini al-hakumut sak penisar itu apalih. Nggih, ya wis pokoke jus basa trawet-trawet niku tok. Ngono iki jaman saiki diceluk kiai ya gitu. Masyaallah. Saking gak noke wong alim. Tuh gak diudeng-udengi. Wis pokoke diubul-ubul serban ngene diceluk kiai. Pokok apal tahlil iso ngimami manakib gelet dijak nyang kuburan wis kiai. Terus ditambah malih wa ayakro alan yento moco sopo wong ida asbaha ampet koloni esuk sopo wong mari sholat subuh wa ida amsalan tetkalani sore-sore mari sembahyang asar awa ilal hadidi ing kawetane surat hadid niki seje singki tuwau nge tambah maneh lelakon tambah maneh mari subuh ambek mari asar maca awali surat kadid niki mek rong ayat niki nggih namung rong ayat subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim telung ayat sih lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki berarti rong ayat. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Telung ayat. Ngene iki balenono ping telu. Niku lakon pertama. Mari ngono. Wa qawatimal hasri lan pungkasane surat Hasr. Pungkasane surat Hasr. Niki liyane pitu wau lho. Niku macane nggih terusane niku wau mari maca awali surat Kadid 3 ayat dibaleni ping 3 mari ngono maca. Napa akhire surat Hasr niku namung ayat 22 sampai 23 sampai 24 3 ayat iki. Pundi rupane mulai huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah sak teruse ngantos warahmanur rahim sak teruse telung ayat 22 23 24 sampeyan golek ngono iku balen ana ping 3 nggih dadi ayat 22 23 24 ngoten dibaleni ping 3 ditambah maneh gurung-gurung guyu wae apa kurang dilakon kalah sebelum bertanding wal ikhlaso lan surat ikhlas wal muawidzataini lan surat kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas ngono mang kabeh salasan-salasan ping 3 ping 3 dadi awali surat Kadid 3 ayat ping 3 akhire surat Hasr 3 ayat ya ping 3 terus kulhu ping 3 falak dinas ping 3 ping 3 ngono iku sampean kebuku ahli maca Quran temen anjene wong gak blas ya apa sing ini mbok sing maca iki ya jan ngene ji anane ngene mari ngaji iki mesti ini rasane nggih muga-muga nggih. Waman utai sapane wong wis entek bape maca Quran teh karek ngamal notok ganti saya sedekah wah iki sedekah salat poso maca Quran sedekah. Waman utai sapane wong kota sedekah gawe sedekah sapa manfil jumati ing dalem jumat dina jumat bidirhamin kelawan sak dirham mbok iki ning goleki dirhame gak petuk au bima utawa kelawan barang yusawi kang madani apa mak ing dirham duwe fakot ada mongko teman-teman nekani sapa man asodako ta ing sodako pokok sampai nek dino jumat iku aja sampai gak sodako sodako senajan sak dirham sak dirham niku aku yo gak ro wong duwike gak ro wis ngene ae nek sak real iku 600 ribis wis saiki ngene ae digawe ukuran sak dirham iku saiki yo berasa kilo ngono ae berarti pinten sing enak iki 1000 ngono wis dadi sak dirham iku yo kira-kira ancer-ancere 1000 lha nek kene golek dirham gak pedhok nggih aja ngene aja sing digawe nafsir iku model ngaji lawas sapa sedekah sak dirham selawe repis lak biye wong kruse saiki dhuwit tambah mudhun kok kene nggih mulai real biyen 250 rupiah sak mundak 400 mundak 450 mundak 500 sak niki sak real niku 600 600 rupiah dadi nek sak dirham ku ancer-ancere ya 1000 ngono ae wong padha gak ruwe lho iki sampeyan ro dirham dhuwit jemboko dhuwit perak lah gak ro sih gak ro padha gak ruwe dadi ya digawe sapa sing sedekah dina Jumat iku 1000 wong iki kebuku ahli sedekah jemua iku mangto ya dina Jumat iku wis termasuk ngurip-ngurip dina Jum'ah, dan terus mari ulu Sabtu Ahad gak sodako. Mulai sampai nek nyemplungi omplong niku ngomplong niku lho jemua nek liwat ya. Niku sak mboten-mbotene sak dirham. 1000 iku mang ngono lho. Lakonono ilmu manfaat itu dilakoni. Nek gak dilakoni gak manfaat iku. Angge sampean gak numani ta nyemplungi dhuwit 100 iku. Garakno kulino 150 iku numani. Kulinak no sewu kulinak no sing kaji petong atau seket lah soalnya duwi entek ilmu kaji asing durung kaji sewu Oh, tambah gak kaji. Mangatus gak kaji ya tambah nemen. Ngoten nggih. Nek kaji 750, nek gak kaji 1000. Ngoten lho. Niku sedekah. Lah nek gak ono dirham, ya apa-apa sing padha ambek dirham niku wau. Ngoten nggih. Lah sedekah aku sing apik dhewe, sing apik dhewe nek sedekah sunat lho, nek sedekah sunat. Niku sedekah sirri. Sedekah sirri ku tangan kiwa iki ngewehno, keliru rek. Tangan tengen ngewehno, tangan kiwa karo. Lho, maksudnya apa iku? Iku paribasane, ngoten nggih. Upama lho, tangan iki dikai moto. Tangan sing tengen ngewehno lho, sing kiwa lho karo saking oleh ngraha siakno. Nek jaman kuno-kuno biyen nggih ngoten niku. Enten arek turu nggih langgar utawa nggih masjid, tapi sing gak teko nontok lodruk lho ya. Sing turu-turu santri-santri pondokan niku dhuwit 1000 napa 5000 dibundeli nggih sarunge ngoten arek turu dhuwit bundeli. Sarunge dibundeli dhuwit. Dadi nglilir sarunge bundelan. Dadi arek iku ya gak ro iki dhuwit teko ndi, sing sedekah iki ya gak diruwi padha gak ruwe kabeh. Dadi gak ro dhuwit teko ndi, niki jenis sedekah sirri. Karo ora blas kejaba sing sedekah ampek Gusti Allah. Wis mus aja ngomong-ngomong mari. Kata mari sedekah sirri esuk-esuk. Rek sarunge mang kalau sing bundelan. Wah. Nggih, Pak Haji kula. Ya iku maksud tak kasiri kare kare. Sinten mbo pokoke ana maksud tak kasiri ya. Kira iki jenenge nyemoni, iki jenenge kinayah ngono iku. Berarti maknane wong iku sing sok takon ngono iku ya ganjarane gak koyo sedako sirri. As-sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedako sirri ku iso mateni bendune Gusti Allah Taala. Ngono. Utawa nek bekne kula nyang jeding, nggih, klambi kula lak gelek kula centelaken. Niku sampean dlesepi dhuwit gambare wong mesem iku. Sret, wis mari ngono aja ngetok. Lho kesakku kok merono dhuwit gambare Pak Harto sih nek ngono. Sopo sing tak sirri karo sirri? Lho ngono iku gedhe kanjarane, tak kandhane. Ngoten niku gedhe kanjarane. Dadi sampean nggih, sampai nek medayoh nyang omah kula, kula tepak mboten enten. Niku lak kula sediani meja nggih ngarepe omah iki tretes. Niku enten taplake. Niku nggih nek kula mboten enten sampean nyelendhepno lho dhuwit ae 50.000 ni sore taplak. Wis mulya mari ngono. Kan ora sirri iku. Engko kaget dijogo arek-arek sing bagan nyapu ablae ni. Niku namine sedekah sirri. Lho sedekah sing koyok ngoten niku ngilangno bendune Gusti Allah. Tapi mbok sedekah saiki iku nek gak dikandakno gak legek. Catetan lho ya, catetan aja sampe lali engko supaya ditulis di papan sing gedhe teko kaji iki sakmene. Wo, teko iki satu. Dek ro wong-wong iku nek aku iki ya melok mbantu. Wah, ya gak apa-apa ya tapi ngene kuwi gak termasuk sedekah sirri ngoten. Nek iso cateten aku yo, cateten 1 juta. Tapi aku bayar 1 sae. Gawe batok wong-wong. Halah wong saiki wis eruh ngene kuwi tangandane. Halah gak ngandel nek potongane kaji iku 1 juta gak ngandel. Ndelok potongane wonge ngono lho. Ndelok potongane wonge. Wong sedekah ndelok potongane kok biasane meli irite kok lahane 1 juta kate gak kemangku kenapa kemlulusen. Wal maqalatus sabiatu. Wah niki kene nek kula terusno tambah gadok, gak cocok wis sakmene ae wis dadi terusno panjenenganipun Ki Haji Muzakir Makrum. Mila napa ingkang kula aturaken niki wau muga-muga dibarengi hidayah Gusti Allah lan saged nglampahi sing maca iki ya sampean dongakno iso nglakoni nek gak iso nglakoni besok-besok wetenge mrodol. Atono ngoten lho iso ngandhani gak iso nglakoni mekaten kirang langkunge nyuwun agungipun pangapunten sakata-kataipun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.